Bismillahirrahmanirrahim. Diwangsuli malih halaman pitung dasa. Halaman wolung dasa. Baris kaping 6. Kaping 7. Wa amma azamul khotori. Wa amma azamul khotori anapun utawi gedine bahaya. Bahayane riak lan ujub. Iku famin wujuhin mongko saking pira-pira dalan. Bahayanya ujub dan riya itu dari berbagai macam segi. Ahaduha utai nomor sijine wujuh. Iku anal ma'budha satemene pangeran kang disembah. Iku malikun rojo penguasa sejati. Lani hayata kang ora ana notok iku mujud lijalalihi maring keagungane makbud wa azamatihi lan tegese keagungane makbud walahu lan iku tetep kedui makbud alaika ing atase sira ni'amun utahe pira-pira peparing nikmat latu adu kang ora kena diitung apa ni'amun walatu sholan ora kena dihitung di ngatokne di polne oleh ngitung ga iso saman ngitung nikmat kuwi ga iso. Segala sesuatu yang saman ketahui itu nikmat menjadi nikmat baru. Nah nikmat baru itu kalau saman sadari menjadi nikmat baru lagi. Dan tidak ada yang mampu ngepolno hitung-hitungan nikmat. Walakalan iku kedwi siro badanun utai duwi awak do'ifun. Badanun awak do'if ma'ibun kang akeh cacate. Biuyubin kelawan biro-biro cacat khofiatin kang samar. Dalam dirimu itu penuh dengan cacat, penuh dengan sesuatu yang membuat jatuhnya hargamu. Ma'ufin dur ma'ufun kang kena penyakit. Ma'ufun kang kena penyakit bi'afatin klan biro-biro penyakit kasirotin kang akeh. Wa amlan perkoro ma'ufin kang watiri inwako alamun terjadi laka kedwi siro opo zazalalun keluputan ma'atasaru in nafsi sertane ngongsone nafsu masa ma'atasaru in nafsi sertane ngongso cepet-cepetane nafsu ilahi maring zalal ilahi maring zalal. Jadi bagaimana badan yang penuh penyakit ini, ya, dia melakukan suatu kesalahan yang menjadi kecenderungannya, sementara punya hutang nikmat sekian banyaknya. Padahal untuk mengimbangi itu paling tidak kalau beramal harus yang baik. Fayah taji mongko butuh. Faya taji mongko butuh apa badan butuh anyas tahrija arep yento ngetoaken apa badan amalan sofian ing amal kang jernih saliman kang selamat. Tapi barang sing ditokne mang min badanin maibun saking badan sing cacat wa nafsin lan jiwa mayalatin kang condong ilasari maring kejahatan amarotin kang akeh perintahe bisui kelawan keelean. Jadi badan yang jelek ini, badan yang asor ini dituntut untuk mengeluarkan perbuatan yang jernih, perbuatan yang baik. Padahal tempatnya badan kita ini adalah tempat kejahatan yang selalu condong pada kejelekan. Badan kita ini selalu didorong-dorong oleh nafsu untuk berbuat yang jelek-jelek. Tetapi kita dituntut untuk mengimbangi nikmat suci ala wajib ning ngatasé cara ya seluku kang patut apa ngamal soleh mang ngamal sofi mang dengan cara supaya patut amal sofinya tadi patut li rabbil alamin kedue pangerane alam kabeh fi jalali ing dalem agunge rabbil alamin wa azamati lan tegese kaagungane rabbil alamin wa kasrati ayatihi lan akae pira-pira kenikmatane rabbil alamin wa minnatihi lan tegese kanugrahane rabbil alamin bajur waya kaulan tumiba minhu saking rabbil alamin tumiba mauki arido ing panggonan rido waya kaulan tumiba sapa apa amal mang minhu saking rabbil alamin tumiba mauki arido ing panggonan kemarmane rabbil alamin wal qabulan tegese ditampa. Bagaimana supaya kita berbuat sesuatu dengan modal yang serba cacat, modal yang serba kurang, dengan cara berbuat yang terbaik supaya patut berhubungan dengan Tuhan yang Maha Kuasa, supaya sesuai dengan keagungan dan kebesarannya, supaya sesuai dengan besarnya pemberian yang sudah didatangkan kepada kita, sehingga amalan kita nanti bisa mendapatkan ridho dan diterima. Itu bagaimana? Wa ila lamun ora gelem berusaha, lamun ora gelem ngamal, ya faya futu mongko dadi ilang. Faya tubfatum kodadi ilang pot kaeng siro farib khubadi al-azimu kang agung al-azi kang latas mahu kang ora bisa ngarani murah latas mahu kang ora gelem ora ridho opoan nafsu-nafsu bifaltihi kelawan ilangi badi sing agung mang. Jadi kita yang jelek begini ternyata oleh Allah masih diberi kesempatan itu untuk boleh menghaturkan sesuatu yang sebenarnya Allah tahu kalau itu jelek. Itu maksudnya. Allah tahu kalau amalmu itu jelek, amalmu itu tidak pantas, amalmu itu penuh kepentingan, tapi kamu masih terus disuruh-suruh terus oleh Allah. Itu kan keuntungan besar. Mesine lek wis ora ditampa lah ya wis langsung diusir wis ora dikongkon maneh. Nyatane terus disuruh-suruh, diperintah-perintah. Lah kok malah kamu tidak mau melakukan. Sehingga malah enggak dapat apa-apa. Lah itu kan kerugian besar namanya. Barubama yusibu. Balik kadang-kadang wis menimpa kaeng sira. Rubama yusibu kadang-kadang wis menimpa kaeng sira fihi ing dalem ilange bati fihi ing dalem ilange keuntungan mergo kowe ora ngamal mang apa sing teko apa sing menimpa musibatun musibah lato kota kang ora kuat kang ora ana kekuatan iku maujud. Lato kota kang ora ana kekuatan iku mujud laka kedue sira biha kelawan musibah, sudah dapat kerugian karena enggak dapat ridho Allah, menambah lagi sampean mendapat musibah yang sama sekali sampean tidak kuat menanggungnya. Wa hadza utawi iki-iki kerugian, wallahi demi Allah, iku sa'nun azimun perkara kang agung. Wa khadbun jasimun lan bilai jasimun kang gedhe. Lah kagungane pangeran iku piye? Wa amma jalalul maliki. Wa amma jalalul maliki ana punute kagungane pangeran kang ngratoni. Wa azamatuhu lan tegese kagungane Malik. Iku bisa isu innal malaikata kelawan sekirane satu meneh piro-piro malaikat al-muqarrabina kang podo kepare kabeh marang Allah, al-abroro kang podo ngelakoni keabian kabeh iku ko imuna podo nandangi sopo malaikat lahu maring al-malik nandangi bi khidmati kelawan lumati ana alaili ana ing tengah-tengah ing wengi wana hari lan rino hatta inna minhum singgo satu meniku setengah saking malaikat manutayono malaikat huwa kang utawi man mundu kolako awik mangsane ndadekake hu ing man sapa Allah Gusti Allah Ta'ala iku fi qiyamin ing dalam tingkah ngadet. Ada malaikat itu yang sejak diciptakan Allah sampai sekarang berdiri terus enggak pernah bergerak. Wa minhum laniku setengah saking malaikat maneh manutawi ana malaikat wa kang utawi man iku fi ruku'in ing dalam ruku' terus. Ada malaikat itu yang tugasnya hanya ruko saja, enggak ngalih-ngalih. Wa minhum laniku setengah saking malaikat maneh manut ayana wong untuk ayana malaikat wa kang utahe malaikat iku fi sujudin ing dalam sujud terus. Wa minhum aniku setengah saking malaikat manutayono malaikat wa kang utawi man iku fi tasbihin ing dalam terus bertasbih wa tahlil lan tahlil mulane fala yutimu mongko ora bisa nyampurnakake apa alqaimu malaikat kang ngadeg diamahu ing ngadege qaim wala roki ulan ora bisa nyampurnakan sopa roki wong kang rukuk ruku ahu kaya ruku e arroke mulane wong biasa kok ngadeg sholat suwi rumangsane wis apik dhewe sholate ijik kalah karo malaikat wong malaikat iku wis digawe sampai saiki sik terus ngadeg semenuka wong sing rukuk khusyuk rumangsane wis rukuke sak desa paling suwi dhewe. Rumah sana wis ganteng dhewe rukuke, tapi gak iso nyampurnakno kaya rukuke malaikat. Lah begitu itu kamu bandingkan, sama-sama mengabdi kepada Allah, sama-sama berkhidmah kepada Allah, jauh nilainya. Wala sajidu lan ora bisa nyampurnakno sapa sajidu wong kang sujud bisa nyampurnakan sujudahu yang sujudi malaikat walal musabbihu lanora bisa nyampurnakan sopal musabbihu wong kang bertasbih tasbihahu yang tasbih malaikat enggak bisa nandingi tasbih malaikat wal muallilu lanora ono kang bisa nyampurnakan sopal muallilu wong kang moco tahlil sa tahlilahu kaya tahlile malaikat madan haleh wong kang banteraken dawaken bi kelawan tahlile mangsa tahu ing suarane malaikat ila nafir ruhi maring sumeka maring katiupe sangka kala. Mereka bertahlil itu lama, enggak selesai-selesai. Sampai nanti mereka dicabut nyawanya oleh Allah. Semalam mafarahu, lho wis ngibadah kaya ngono kuwi lho malaikat iku. Mulai digawe ceplik sampai sok dicabut nyawane kuwi agek bar. Lama farahu nalikane padha rampung sapa malaikat minadzil khidmati saking iki-iki oleh lumadi alazimati kang agung nadau nadau padha matur sapa malaikat bi asmaihi kelawan sekabiane malaikat subhanaka ma abadnaka haqqa ibadati turun wilo. Subhanaka mau suci panjenengan Gusti. Ma'abadna dereng nate ngibadah sapa kita kaing panjenengan. Hakko ibadah dia kelawan sejati ning ibadah ing panjenengan. Tesih dereng sumbut Gusti. Ngibadah panjenengan, ngibadah kula dateng panjenengan iki dereng sesuai kalih keagungan panjenengan. Masih terlalu tinggi apa yang kau berikan kepada kami dibanding dengan ibadah yang kami lakukan. Itu bagi makhluk seperti malaikat yang tahu tentang keagungan Allah. Ada lagi gambaran keagungan yang dilakukan oleh keagungan Allah yang dipahami oleh malaikat seperti itu. Ada lagi yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza sayyidul mursalin. Wa hadza utawi iki ku sayyidul mursalin, gustine pira-pira utusan. Wa khairul alamin, lan bagusip alam kabeh alamul khalqi. Luweh pinter-pintere makhluk wa afdhaluhum lan luweh utamane makhluk. Muhammadin rupa-rupa Muhammadun rupane kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi ajmain. Iku yaqulu dawuh sapa sayyidul mursalin. Kanjeng Nabi kuwi sing wis makhluk sing paling bagus, makhluk paling ngerti, makhluk paling utama. Ngono sing matur ning pangeran la uksi sanaan alaika. Anta kama astai ta'ala nafsi la usi mboten saged ngatokaken sapa kula, la usi mboten saged ngatokaken sapa kula sanaan ing muji alaika dumateng panjenengan Gusti. Anta nggih panjenengan kama astai ta kaya oleh muji panjenengan ala nafsi ka ing atase jak panjenengan piyambak. Kados pundi kula niki Gusti, mboten saged ngepolno muji dhateng panjenengan sampai koyok panjenengan muji dhateng pribadi panjenengan. Niku mboten saged. Yaqulu tegese dawuh sapa Kanjeng Nabi, ana utawi kula nikula akdiru mboten kuwasa sapa kula. Anal tae kula nikula aktiru mboten kuwasa sapa kula. Mboten kuwasa an usnia ing yen to memuji sapa kula. Mboten kuwasa an usnia yen to ngalem sapa kula kaing panjenengan. Sanaan kelawan alaika dhateng panjenengan sanaan kelawan pujian. Sanaan kelawan pujian anta kang utai panjenengan lahu maring sana niku ahlun pantes. Memuji mawon sing pantes, sing cocok kalih kesejatian kesainan panjenengan niku mon boten saged. Fadlan napa malih? Fadlan napa malih an abuda ing ento ngabekti sapa kula kaing panjenengan. Kama antakan kaya oleh panjenengan lahu maring ma kama kaya dini barang antakan utahe panjenengan lahu maring ma niku ahlun patut napa malih berbakti yang patut seperti yang apa yang engkau sandang ya Allah tidak patut semua pengabdianku yang tertinggi sekalipun masih terlalu kecil dengan kebesaranmu. Pengalam saya yang tertinggi sekalipun masih terlalu kecil terhadap kebaikanmu. Terus Kanjeng Nabi ngantos matur ngaten menika dipun jelasaken dening Imam Ghazali wonten kitab sanes yang menika kitab Al-Maqsadul Asna. Dipun dawaken walam yurid bihi annahu arafa minhu ma la yutawihu lisanu fil ibarah anhu. Niku ora kok berarti Kanjeng Nabi niku pun ngertos hakikate Allah. Boten kok berarti Kanjeng Nabi ngersakaken dawuh niki berarti piyambake pun paham saestu kalih Allah secara menyeluruh banjur lesane boten mampu ngelem. Niku boten ngoten. Kanjeng Nabi niki ngersakaken ngeten. Anni la uhitu bimahamidika wa sifati ilahiyatika wa antal muhitu biha wahdaka. Ngoten. Jadi kaya-kaya Kanjeng Nabi niku dengan kata-kata la uksi sanaan alaika anta kama asnai ta'ala nafsik. Niku sami kali dawuh kula niku mboten saged memahami seluruh kesaenan panjenengan, mboten saged memahami total keagungan kekuasaan keilahian panjenengan. Kelanten ingkang saged memahami secara menyeluruh niku namung panjenengan piyambak. Nggih. Mula menika nek sing jenenge makhluk, maka yang namanya makhluk tidak akan ada yang mampu merengkuh seluruh kesempurnaan Allah. Seluruh hakikat zatnya Allah itu tidak akan bisa dipahami oleh makhluk kecuali mesti dia akan bingung dan ragu-ragu. Nah terus yang namanya ma'rifat itu gimana? Nah kok ada ma'rifat yang luas, ma'rifat yang tidak luas. Wa amma tisaul ma'rifah fa inna ma yakunu fi ma'rifati asma'ihi wa sifatihi. Sehingga pengenalan terhadap Allah bisa meluas itu bukan berarti lalu sampai memahami zatnya, tidak mungkin. Pemahaman pengertian kita maksimal yang memahami tentang Allah itu hanya sebatas kepada asma dan sifat. Ya. Dari asma memunculkan af'al, ya, dari sifat memunculkan asma. Maka yang muncul yang bisa kita rasakan, kita lihat ini semua adalah pekerjaan Allah. Dari pekerjaan yang kita rasakan inilah kita lalu sedikit banyak bisa memanggil nama Allah. Dan dari panggilan nama Allah itulah kita sedikit banyak bisa memahami sifat Allah. Untuk lebih jauh lagi kepada hakikat zat Allah, maka itu tidak mungkin. Oleh karena itu, Syekh Abdul Qasim Al-Junayd Al-Baghdadi mengatakan, ma'arafallahu bil haqiqah siwallahu ta'ala. Tidak ada yang tahu tentang Allah secara hakiki kecuali Allah sendiri. Abu Bakar Ash-Shiddiq mengatakan, ketika dia berkhutbah di suatu khutbah mengatakan, Alhamdulillahilladzi lam yaj'al lil khalqi sabilan ila ma'rifatihi illa bil 'ajzi an ma'rifatih. Segala puji bagi Allah yang tidak memberikan jalan bagi makhluk untuk mengenalnya kecuali orang itu mengakui, merasakan bahwa dia tidak mau mengenalnya. Jadi mengenal kepada Allah itu pol-polane pol ya sampai gak kenal. Gitu. Pol-polane pol sampai gak ngerti. Wonten dawuhipun Abu Bakar Malik, al-'ajzu an tarkil idroki idrokun. Orang tidak mampu memahami pemahaman. Ya, orang yang tidak mampu memahami pemahaman terhadap Allah itu artinya dia paham kepada Allah. Kalau ada orang yang mengaku paham kepada Allah, maka berarti dia tidak mampu. Ya, mulane ini wonten ing kitabipun Imam Ghazali malih dipun dawuhaken nihayatu ma'rifatil arifin ajzuhum 'anil ma'rifah. Wonten kitab Al-Maqsadul Asna'i pun ingkang dipun susun dening Imam Ghazali piyambak. Imam Ghazali dawuhaken nihayatu ma'rifatil arifin ajzuhum 'anil ma'rifah. Notok-notoke kemarifatan, puncak-puncaknya kemarifatan yang dialami oleh orang-orang yang makrifat adalah ketidakmampuan mereka tentang makrifat. Dan pengetahuan mereka tentang hakikat adalah bahwasanya mereka itu tidak mengetahuinya. Mereka itu tidak mengetahui Allah. Dan bahwasanya mereka itu layum kinuhum albatata ma'rifatahu. Dia tidak mungkin mengetahui Allah. Dan tidak mungkin, dan itu mustahil bahwasanya dia itu mengetahui Allah dengan ma'rifat yang sejati, dengan ma'rifat yang menyeluruh, dengan seluruh sifat-sifat ketuhanan, kecuali oleh Allah sendiri. Makanya kalau suatu saat mereka tersingkapkan, ya, pengetahuan sedikit tentang Allah itu tersingkapkan dengan pembuktian-pembuktian, maka mereka menganggap itu sudah mengenal Allah. Itu artinya sudah makrifat kepada Allah, tapi bukan sebenarnya makrifat. Hanya sekedar tersingkap sedikit aja tentang pengetahuan tentang Allah. Oleh karena itu, mereka sampai kepada kesimpulan bahwasanya ma'rifat kepada Allah itu tetap dibatasi oleh kemakhlukan. Jadi ma'rifat kepada Allah itu menjadi terbatas karena oleh sifat makhluk itu sendiri. Oleh sifat makhluk itu sendiri. Karena memang pengetahuan makhluk kepada Allah itu mesti terbatas. Sumangkola, lalu Imam Ghazali mengatakan, untuk mengenal Allah itu ada dua jalan. Dari sini berarti ma'rifat, pengenalan terhadap Allah itu ada dua jalan. Yang pertama adalah jalan hakiki. Jalan hakiki itu artinya tahu yang sebenarnya. Dan itu sudah tertutup. Tidak mungkin ada yang bisa menembusnya kecuali oleh Allah sendiri. Maka jangan sekali-kali ada orang yang mengaku, ada orang yang menginginkan, untuk mendapatkan pengetahuan hakiki tentang Allah. Karena setiap kali ada orang yang berusaha ke sana, maka oleh Allah itu akan dibatasi. Maka dia akan masuk dalam hayroh. Maka dia akan masuk dalam kebingungan. Setiap kali ada orang yang coba-coba sampai kepada batas hakikat itu, maka yang terjadi adalah kesimpang siuran pemahaman, sehingga yang terkena fitnah dia sendiri. Itu jalan pertama sudah tertutup. Yang bisa dilakukan manusia adalah jalan yang kedua. Amma sabilu tsani, jalan yang nomor loro untuk mengenal Allah adalah melalui sifat dan asma. Wa huwa utai jalan yang kedua iku ma'rifatus sifati wal asma, mengenal sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah. Dan itu masih terbuka untuk dipahami makhluk. Ya, dari segi cara pemahaman, dari segi tingkat pemahaman pun di tengah makhluk ini berbeda-beda. Di dalam memasuki jalan kedua, pengenalan sifat dan asma ini, antara makhluk satu dengan yang lain, sering terjadi perselisihan, sering terjadi tingkat yang berbeda. Karena memang, ya saman bayangkan, ada orang yang tahu, umpamanya. Ada orang tahu bahwa Allah itu berkuasa. Tapi orang itu pun tidak tahu bahwa dirinya itu adalah salah satu bentuk kekuasaan Allah. Nah itu kan beda toh. Enak wong ngerti lek Gusti Allah iki kuasa. Gusti Allah kuasa ngono. Tapi dhewe ora ngerti lek awake dhewe dhewe kuwi lho iso urip iku mergo kekuasaane Allah. Lah itu kan beda karo wong sing ngerti karo-karone. Lain kalau orang itu ngerti bahwa Allah itu berkuasa dan sadar bahwa saya hidup ini atas kekuasaan Allah, lha kon yo kate. Oleh karena itu orang yang menyaksikan keajaiban ayat-ayat Allah di arena malakuti samawat wal ard, di arena kekuasaan langit bumi ini, orang yang mengetahui keajaiban ayat Allah di dalam ciptaan arwah dan ajsad, orang yang melihat keindahan kerajaan Allah, orang yang melihat keanehan-keanehan ciptaan Allah, ya, orang yang benar-benar mendalami secara terperinci sampai dia tenggelam di dalam kelembutan hikmah kebijaksanaan Allah, dia begitu-begitu piawai, begitu bisa menepati, mengetahui kelembutan aturan-aturan Allah. Ya. Dia memahami betul bahwasanya Allah itu bersifat dengan segala sifat-sifat kekuasaan. Lalu orang yang memahami itu pun lalu ketularan. Ya, ketularan sifatnya malaikat yang dekat kepada Allah. Lalu dia dapat memperoleh sifat yang dia ketahui itu, lalu dia bisa menirunya. Itu pun antara orang yang tahu tentang sifatnya Allah sampai bisa memperoleh menirukannya, dengan hanya tahu tentang sifat Allah itu kacanya aduh banget. Sampai antara nabi dan wali pun ada kaca yang luar biasa. Nah, itu contoh tingkat-tingkat kemarifatan. Bentuk tingkat-tingkat kemarifatan itu jauh sekali antara satu dengan yang lain. Apa meneh antara sing ngerti karo sing ngerti. Sing podo-podo ngerti itu saja antara satu dengan yang lain sudah berbeda-beda. Ini sampai Imam Ghazali maringi contoh, kok jauh-jauh kita memahami Allah, memahami orang alim saja. Seringkali kita itu enggak nutut. Contohnya ini, terus Imam Ghazali nyontoknya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu punya murid namanya Imam Al-Muzani. Murid yang paling dekat, yang belajarnya kepada Imam Syafi'i sejak kecil. Nah, tapi Imam Syafi'i juga punya pelayan. Pelayannya Imam Syafi'i yang tukang buka nolawang, tukang ngiseni jeding, tukang ngeresiki dalem Imam Syafi'i, itu juga punya. Nah, antara Imam Al-Muzani dengan rewange sing Joko Lawang, itu kan kedua-duanya kenal. Kenal Imam Syafi'i kan gitu toh. Imam Al-Muzani sebagai muridnya Imam Syafi'i mengenal Imam Syafi'i. Begitu pula penjaga pintunya, tukang nyapu rumahnya, tukang ngisi jedingnya juga mengenal Imam Syafi'i. Yeah. Kalau Imam Muzani mengenal Syafi'i adalah ya, ngertinya begini, Imam Syafi'i itu seorang alim, mengetahui syariat, orang yang punya banyak susunan kitab dan banyak makhluk masyarakat yang minta bimbingan kepada dia. Itu saja ngertine. Mereka tukang pintu kuwi ngerti kira tamune akeh, rono mesti sambat Imam Syafi'i, jaluk tulung, dipahamno, jaluk tulung wong nerangno ngene-ngene diterangno. Nah, itu ngertinya itu aja. Tapi bagaimana Imam Syafi'i menerangkan? Bagaimana lalu Imam Syafi'i menggunakan dalil-dalilnya? Bagaimana Imam Syafi'i menerima tamu yang minta bimbingan itu tadi cara menyelesaikannya? Nah, itu yang tahu malah Imam Muzani. Imam Muzani ya tahu, sama-sama tahu tentang Imam Syafi'i. Tapi pengetahuan Imam Muzani kepada Imam Syafi'i sudah barang tentu tidak seperti pengetahuannya tukang jaga pintunya Imam Syafi'i. Karena apa? Imam Muzani akan lebih tahu. Oh, kalau Imam Syafi'i jawab begini itu dalilnya ini. Kalau Imam Syafi'i jawabnya gini itu jalur-jalurnya dalil lewat sini. Oh, kalau Imam Syafi'i itu, nah itu lebih banyak lagi. Bahkan orang alim yang bisa menguasai 10 macam ilmu, itu murid-muridnya itu pun berbeda-beda. Murid-muridnya itu pengetahuannya tentang gurunya yang punya ilmu 10 itu tadi mesti beda-beda. Mana mesti beda-beda. Kok terus bisa ngerti kabeh? Gak mungkin. Tapi semua mengaku kenal gurunya. Dan orang alim yang mengetahui punya keahlian 10 macam ilmu, itu para muridnya itu tidak akan mengetahui gurunya secara teliti dan sejati, itu tidak bisa. Paling-paling dia hanya bisa mengenal 1-2 ilmunya saja. Dan bahkan ilmu satu saja, ya, ilmu satu saja dia tidak akan mampu mengolah seluruhnya. Dia tidak mampu mengolah seluruhnya. Nah, oleh karena itulah sama harus menyadari bahwa tingkat pengetahuan seseorang, tingkat pengenalan seseorang kepada Allah itu memang kacek-kacek. Dan dari kaceknya pengetahuan itulah akan muncul kacek-kaceknya perilaku. Itu saja baru yang berkaitan dengan orang alim. Berkaitan dengan orang alim. Apalagi kalau kita mau membandingkan dengan kemarifatan kepada Allah, maka orang yang mengenal Allah Babi qadri man kasafalahu min ma'lumatillah wa ajai bimakduratihi wa badai ayatihi fit dunia wal akhirah wal mulki wal malakuti tazdadu ma'rifatuhum billah. Maka setiap kali orang diberi mukasyafa oleh Allah, disingkapkan oleh Allah, diberi pengetahuan baru tentang keajaiban-keajaiban baik di dunia maupun di akhirat ini, maka bertambahlah pengetahuannya tentang Allah. Maka lebih dekatlah kemakrifatannya itu kepada hakikat. Dan lalu yang penting takok, karena uang ini mboten iso ngerti hakikat zat. Bahkan untuk mengetahui zat saja sesuatu yang mustahil. Apakah lalu mereka itu bisa memahami asma dan sifat itu sebagai pengertian yang sempurna secara hakiki? Oh ya sudah barang tentu, tidak mungkin. Gak mungkin sebenarnya orang mengenal asma dan sifat secara seluruh pun gak mungkin. Itu hayata jauh. Itu tidak mungkin bisa diketahui kecuali dengan al-kamal, kecuali dengan kesempurnaan sejati. Padahal kesempurnaan sejati itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Oh, ngono lho. Contone umpama saiki sampean ngerti. Sampeane pengin ngerti to ae. Ngerti ngene. Enggak. Yujahwi wis kenal karo bayi, kenal karo kakangku ta dulu. Mane sampean pengen gathukno yujah karo kakang sampean. Yujah kuwi wis kenal kakangku apa durung? Terus nek sampean golek informasi. Sampean ngerti ana zat jenenge yujah. Terus sampean ngerti sifate yujah iki menungso sing tukang kenal menungso liyane nomor loro. Sampean ngerti lek yujah kuwi tau cethuk kakang sampean. Nomor papat, sampean ngerti lek yujah ku wis ngerti kakang sampean. Tapi sampean tetep gak ngerti. Ditakoni mau didedes lho, lah ngertine yujah kuwi sak kira. Nah, wis gak ngerti kowe. Kakangmu Mbak yujah ku wis kenal kakangmu apa durung? Wis ngerti, wis tau cetok kok lah. Terus kenale iki piye? Lah yo mbok lho mesti ngono. Terus yang harus dikenali apa aneh itu ke jenenge tok. Mek kenal ke jenenge lah iki Kang Min ngono tok. Terus tapi Kang Min kuwi iso apa? Kang Min iku sekolahe sampai tamat apa? Upama-upamane roro lek Kang Min sekolahe tamat SMP. Dan terus Kang Min saiki penggaweane apa? Sing dilakoni apa? Kang Min kekayaane sak pira? Lah iki yo yujar ora roh tok. Nah, oleh karena itu gak mungkin sebenarnya. Walaupun sampean sudah menyebut mengetahui Allah punya nama. Allah itu serba tahu. Tahu segala-galanya. Tahu segala-galanya di apa ae. Kowe kan gak ngerti. Nah, setiap kali kamu dibukakan lagi oleh Allah, maka kamu akan tambah lagi. Kamu akan tambah lagi. Oleh karena itu sebenarnya sifat ilmu yang kita ketahui ya, itu hanya sekedar wa ma'utitu minal ilmi illa qalila. Kamu diberi ilmu itu sedikit aja. Sedikit aja. Kalau enggak sedikit ya piye wong? Isih luwe akeh sing ora ro. Oleh akeh sing ora apa meneh sak awak-awakan. Wong Kanjeng Nabi yang sudah jelas begitu aja sudah menyatakan seperti itu. Ya. Wonten ing kitab Al-Azhamah dipun riwayataken bainallahi wa bainal malaikati alladzina haulal arsy sab'una hijaban min nurin. Itu saking agungnya Allah antara malaikat dan Allah, yang malaikat itu berkecimpung di kanan kiri aras itu masih terhijab 70 hijab dari cahaya. Dari hijab nur, nur, nur, nur itu semua itu menjadi hijab sehingga tidak mengenal Allah. Sampai Rasulullah pernah bertanya kepada Malaikat Jibril, "Hal taro rabbaka, wahai Jibril, apa sampean itu pernah melihat Tuhan?" Jibril menjawab, "Inna baini wa bainahu la sab'ina hijaban min nurin." Antara saya dengan Allah itu masih ada 70 hijab dari nur. Nah, mula sangka niku tingkat pengetahuan manusia, mengapa manusia itu tidak tahu tentang Allah, itu karena memang ada yang terhijab oleh kegelapan, yang kedua karena terhijab oleh cahaya. Yang jelas uang itu sakjane iso ngenal Allah, uang itu iso ngenal Allah, tapi pengenalan terhadap Allah itu melalui tampilan-tampilan hijab itu. Tidak mungkin seseorang itu akan mengetahui, tidak mungkin orang itu akan mengetahui secara total dan teliti tentang seluruh apa saja yang menjadi sifat dan asma Allah, apa meneh mengetahui tentang zat Allah. Ini secara global pengelompokan orang yang menghadap kepada Allah itu ada beberapa kelompok. Kelompok pertama adalah al-mahjub bimahjudulmah, orang yang terhalang oleh ketidaktahuan total. Dan ini ada dua, dibagi dua kelompok lagi. Ini ada dua kelompok lagi. Ini ku wong sing napa sama sekali tidak mengenal Allah, sama sekali tidak tahu tentang kabar tentang Allah. Nah, niku. Nah, kelompok sing nomor loro dari kelompok awal ini niki terbagi menjadi empat kelompok lagi, dan kelompok yang keempat ini tidak terhitung. Semua itu adalah gambaran betapa luasnya kegelapan yang ada pada hati mereka. Lajeng kelompok nomor kalih, kelompok sing terhijab oleh cahaya dan kegelapan. Cahaya dan kegelapan. Begitu sih yo padang hati ini, tapi sih munafik sithik-sithik ngoten mawon. Nah, niku. Wonten malih mergo napa kok wong wis ngerti kenal karo Allah dengan cahayanya tapi kok masih gelap, karena dia terjebak oleh sesuatu yang berkaitan dengan alam wadak ini. Mereka terjebak oleh khayalan mereka sendiri, mereka terjebak oleh kias-kias analog-analog yang salah. Dan itu baru segi itu aja sudah berbagai macam nanti kelompok. Mulanya ya wajar, akhirnya wong niku menghadap kepada Allah itu lalu dengan berbagai macam sikap. Dengan berbagai macam sikap. Ada yang mereka cenderung sampai naik dewi. Mungkin dia mengenal, memahami cahaya Allah tentang Allah itu maha luas. Tapi dia lupa bahwa Allah itu juga bisa menyiksa. Mungkin dia pancen tingkat kenalannya sakmono. Wong lek kenale ning Allah ngetine tentang Allah tukang nyiksa, Allah tukang membatasi Allah. Ini ya, akhirnya orang lalu akan bersikap yang seakan-akan dunia ini sempit, lalu enggak berani apa-apa. Nah, itu sangat-sangat wajar. Sangat-sangat wajar. Mulane sebenarnya setinggi apapun, sebesar apapun pengetahuan kita tentang Allah, itu sama sekali tidak ada dasar bagi kita untuk menganggap bahwa kita sudah mengenal Allah. Itu jelas itu. Dan Rasulullah sendiri aja sudah menyatakan la'usni sana'an, la'usi sana'an alaika anta kama asnai ta'ala nafsi. Saya itu tidak bisa mengatok nih pemujian kepada engkau ya Allah sebagaimana engkau sendiri memuji dirimu sendiri. Nah, itu salah satu bentuk pernyataan bahwa masuk kelompok ketiga, kelompok ketiga yaitu orang yang terhijab oleh Anwar. Ya, seperti Rasulullah ini terhijab oleh Anwar karena Allah, Rasulullah tahu, tahu betapa luasnya Allah, maka Rasulullah menyadari bahwa Rasulullah sendiri tidak mampu memuji secara menyeluruh terhadap hakikat kebesaran Allah. Kaya ngono-ngono lho Kang maksude. Kaya ngono kuwi kebesaran Allah. Sampeyan lagi etek egling. Salat sujud wengi ngene kok wis rumangsa apik, ngono lho maksude kuwi. Allah yang begitu maha besar, Allah yang begitu maha suci. Sing kowe iki etek egling. Tumandang ukur-ukur ngene kok wis rumangsa apik dhewe. Lah itu lho yang lalu menjadi rugi besar kan di situ. Wa huwa alladhi yaqulu wa huwa utawi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku alladhi kang yaqulu kang dawuh sapa ladhi laisa ahadun yadkhulul jannata bi amalihi. Laisa ora ana sapa hadun mung siji. Ora ana iku ya dhuwuh bisa mlebu sapa ahad al jannata ing swarga bi amalihi kelawan amale ahad. Nah, iku. Tidak ada satupun sebenarnya orang yang bisa masuk surga dengan amalnya. Qalu padha matur sapa sahabat. Wala anta ya Rasulullah. Wala anta lan boten panjenengan ya Rasulullah, du Rasulullah. Termasuk jenengan. Oh iya. Qala dawuh sapa Kanjeng Nabi wala ana lan ora bisa mlebu swarga sapa anak ingsun kelawan ngamalku. Ila an yata gomadani kejaba arep yen to ngrungkepi. Ila an yata gomadani kejaba arep yen to ngrungkepi nemuli ni ing ingsun sapa sing ngrungkepi Allah Gusti Allah bi rahmatihi kelawan rahmati Allah. Seandainya aku ini tidak di pemuli dengan rahmatnya, seandainya aku ini tidak dipenuhi oleh liputan-liputan kasih sayangnya, tentu aku tidak akan mampu masuk surga. Kayak gitu itulah contoh yang diberikan oleh Rasulullah. Begitu besar ibadahnya Rasulullah, begitu berat tugas-tugas Rasulullah, beliau masih tetap mengatakan tidak, saya tidak bisa masuk surga. Loh, kaya ngono kok isih enek wong nekat. Kadang-kadang ngaku-ngaku wis pokoke sak desa iki sing mlebu swarga dhisik dhewe aku lho kok pemleleh temen. Nah itu. Itu ya nuwun sewu lah, hati-hati lah. Jadi rugi besar memang orang yang mengaku riya memamerkan amalnya kepada orang lain. Olae apa to? Lalu membanggakan diri terhadap amalnya itu olae apa? Dibanding dengan kebesaran Allah itu sebenarnya enggak bernilai blas. jelas gak bernilai. Wong Rasulullah yang sudah kayak gitu aja masih menyatakan tidak mampu, ya, tidak mampu meliputi seluruh pujian yang diberikan kepada Allah. Jadinya ini loh bandingannya itu antara nikmati Allah sing diweno awakmu karung ibadah sing wis mbok lakoni kuwi ora ana amput-ampute ngono. Krana gak ana amput-ampute secara rego kuwi gak ana regane. Krana secara rego gak ana regane kuwi ora pantes mbok banggane. Wong aku wong paling sugih lho sak desa kan. Tapi sugih utang lho, ngono kok bangga iki piye ngono to. Jadi sugih-sugih utang kok bangga. Sapa sak pondok kene iki sing paling kendel utang aku dhewe ya. Sapa wong-wong iki lho. Wong sugih utang kok bangga iki terus piye. Mula sangka kuwi tetap keharusan seseorang harus tawaduk. Keharusan seseorang untuk terus berusaha tidak mengakui apa yang dilakukan sebagai sebuah kebaikan itu sebuah keniscayaan dalam rangka supaya kita sendiri di dalam menjalankan amal ibadah itu bisa lebih murni tertuju hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita beribadah, berbuat baik, lalu totalitas peribadatan itu tidak untuk Allah, maka yang terjadi adalah kerugian-kerugian besar seperti yang disebutkan tadi. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan anugerah dari Allah, pertolongan, bisa menjaga diri kita sendiri selalu di dalam lindungan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka anhu wa sahabat Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidahu. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.